Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajrumiyah. Sekarang kita akan masuk bab yang baru, yaitu bab At-Tanazu' fil Amal. Bab seputar At-Tanazu', yaitu perselisihan di dalam beramal. Maksudnya perselisihan bagaimana? Maksudnya perselisihan ada satu isim yang diperebutkan dua amil. Paham ya? Jadi dua amil itu rebutan. Isim ini untuk siapa itu? Untuk amil yang pertama atau amil yang kedua? Nah, itu namanya tanazu'. Paham ya? Jadi isimnya satu diperebutkan untuk dua amil. Amil pertama butuh maf'ul bih misalkan. Perhatikan baik-baik, enggak paham ya? Amil yang kedua butuhnya fa'il. Nah, ini sering-sering rebutan dua amil ini. Ini untuk yang mana? Ini yang pertama atau yang kedua? Kalau diambil yang pertama jadi maf'ul, berarti yang kedua enggak ada fa'ilnya. Seakan-akan gitu ya. Kalau diambil untuk yang kedua sebagai fa'il, berarti yang pertama maf'ulnya enggak ada. Jadi isimnya satu, contohnya aja ya. Nanti ada yang lainnya juga. Satu isim diperebutkan dua amil, itu aja udah. Satu isim diperebutkan dua amil. Itu namanya tanazu'. Babu at-tanazu'i fil amal. Bab seputar perselisihan di dalam amalan, maksudnya di dalam amalan amil mana yang berhak untuk beramal itu loh, amil yang pertama apa amil yang kedua. Kita lihat nomor satu itu qala al-mu'alliku asbahullah at-tanazu'u lughatan, tanazu' secara bahasa, at-takhasum wal ikhtilaf, permusuhan dan perselisihan. Jadi dua amil ini bermusuhan, dia berselisih, rebutan untuk mengamalkan isim tersebut. Nah, amil pertama mengatakan ini punyaku, amil kedua mengatakan itu punyaku. Amnya rebutan. Nah, bagaimana solusi jalan keluarnya nanti akan disebutkan. Solusi jalan keluarnya akan disebutkan biar kelihatan adil, tidak ada salah satu yang didzalimi. Paham ya, gambaran global seperti itu. Maksudnya biar nanti dua-duanya amilnya itu kena semuanya gitu. Paham ya? Walaupun diambil dengan amil yang pertama, amil kedua dapat. Walaupun diambil amil yang kedua, amil pertama juga dapat. Mafhum? Kita lihat. Wa sumiya bihi hadzal bab tashbihan lil amilain bil mutanazi'in min jihatin anna kullan minhuma yatlubul amal fil ma'mul. Dinamakan bab ini dengan tanazu'. Kenapa? Dikarenakan diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan dua amil yang saling berselisih. Naam, yang saling bertikai min jihatin dari sisi anna kullan minhuma, masing-masing amil tersebut yatlubul amal, meminta untuk ngamalkan fil ma'mul, mengamalkan terhadap ma'mul, ma'mul itu isimnya itu. Paham ya? Jadi isimnya itu diperebutkan. Isimnya diperebutkan. Nah, barakallahu fikum, nanti dengan contoh akan lebih jelas. Nah, maka tak gambarkan gambaran globalnya sebelum kita baca, nanti biar antum semakin gamblang, barakallahu fikum. Nah, seperti ini. Darabani. Nah, awal. Di sini kalau antum perhatikan, naam darabani wa akramtu. Darabani wa akramtu Zaidan. Sekarang darabani, naam darabani butuh apa dia? Butuh fa'il. Nah, dia ingin minta ini. Pakai fa'il ya, Zaidun. Darabani Zaidun. Akramtu butuh apa? Maful bih. Perebutan juga ini, dia ingin ini juga. Nah, Zaidannya diperebutkan. Diperebutkan berapa amil? Dua amil. Nah, ini namanya tanazu'. Berselisihnya dua amil memperebutkan satu isim untuk jadikan apa? Amalannya. Paham sama ya? Nanti kalau ini ke antum serahkan untuk yang pertama darabani Zaidun, akram itu mana? Maf'ulnya mana? Nanti akan dibahas, dia dikasih dhamir. Darabani akramtu Zaidun. Akramtuhu Zaidun. Nanti ada dhamirnya, nanti ada yang disebutkan nanti pembahasannya. Kita lihat dulu. Qala al-mu'allifu asbahullah, kita lihat di situ. Wa haqiqatuhu, hakikatnya an yataqaddama amilan, didahului padanya dua amil, satu, dua. Au aktsara, atau lebih, yang lebih nanti contohnya. Wa ta'akhkhar ma'mulun ta'akhkhar, dan diakhirkan ma'mul, ma'mul itu isim yang ingin diamalkan itu, diakhirkan satu atau lebih. Nah, ini satu. Ya enggak? Ini kan contohnya ya. Wa yakunu kullun wa yakunu wa yakuna kullu wahidin minal awamil al-mutaqaddimati yatlubu dhalika al-mutaakhir. Perhatikan, dan masing-masing amil ini, satu dan dua ini, masing-masing meminta, nah meminta untuk apa? Untuk mengamalkan isim yang mutaakhir ini, isim yang diakhirkan ini. Dorobani minta Zaid juga, Akramtu juga minta Zaid. Ada gambaran belum? Itu namanya tanazu', mafhum? Ewa. Kita lihat nahmu qawli ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, atuni ufrih alaihi kitra. Atuni itu butuh dua maf'ul bih. Butuh berapa? Dua maf'ul bih. Maf'ul pertama sudah ada di situ, ya itu, ya enggak? Maf'ul kedua mana? Nah, butuh kitra. Sedangkan ufrih itu juga butuh kitra, itu loh. Jadi kitra di situ diperebutkan antara apa? Atuni dan ufrih. Kalau untuk ufrih, untuk maf'ul yang pertama, maf'ul bih gitu. Tapi kalau untuk atuni, untuk maf'ul yang kedua, rebutan enggak berarti sekarang? Tanazu'. Tanaza'a, yatanaza'u, tanazu'an. Mutanazi', mutanaza'. Naam. Sekarang mutanaza'nya mana mutanaza'nya nih? Kitran. Ya enggak? Yang diperselisihkan kitran ini, diperebutkan itu sebenarnya. Naam, rebutan. Atuni juga butuh kitran, ufrih juga butuh kitran. Naam, nah terus bagaimana solusinya? Nanti akan kita lihat. Perhatikan dulu. Wa darabani wa akramtu Zaidan. Darabani satu amil. Wa akramtu dua amil. Zaidan itu isim yang diperebutkan. Zaidan di situ posisinya diperebutkan oleh darabani dan akramtu. Nah, mana kita berikan yang mana? Agar kita tuh adil tuh kita berikan yang mana? Boleh santai aja. Boleh antum berikan waktu yang pertama juga enggak masalah, yang kedua tidak masalah, cuman nanti ada cara-caranya tersendiri. Paham ya? Nah, jadi nanti kita adil gitu loh. Dorobani pun dapat juga dengan Zaid misalkan. Akram tuh bagaimana? Nanti ada solusinya juga. Yang jelas antum paham dulu ya. Bab tanazuk ini paham ya. Bab perselisihan na'am barakallahu fikum di dalam amal. Jadi dua amil lebih berselisih memperebutkan satu isim untuk jadikan amalannya. Paham? Nah, kita lihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Perhatikan, salli butuh ala sayyidina Muhammad. Sallim butuh sayyidina Muhammad. Barik butuh ala sayyidina Muhammad. Tiga-tiganya butuh ala sayyidina Muhammad. Nah, berarti apa? Tiga amil berselisih untuk memperebutkan apa? Ala sayyidina Muhammad. Mafhum ya? Nah, ucapan ala sayyidina Muhammad di sini sebenarnya pembahasannya bukan di sini, sekedar faedah aja, diperbolehkan kecuali di dua tempat. Tempat pertama, salawat Ibrahimiyah enggak ada sayyidinanya. Tempat yang kedua, ketika lafaz adzan enggak ada sayyidinanya. Adapun selain itu tidak masalah karena Rasulullah ada sayyid. Paham ya? Ana sayyidu walad Adam wala fakhr. Paham ya? Rasulullah ada pemimpin, nah barakallahu fikum, anak Adam dan tidak sombong. Mafhum? Nah, seperti itu. Syahidnya di sini, mana syahidnya? Syahidnya antum perhatikan baik-baik. Wa darabani wa akramtu dua amil enggak? Memperebutkan Zaidan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Berapa amil? Tiga amil. Memperebutkan ala sayyidina Muhammad. Paham belum, antum? Diperhatikan baik-baik loh, ini enggak sembarangan, ini tanazu' ini ya. Bab masalah tanazu' ini mungkin sebagian orang bingung. Tapi sebenarnya mudah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Wala khilafa fi jawazi i'mali ayyil amilain awil awamil syi'ta. Enggak ada perselisihan tentang diperbolehkannya mengamalkan amil yang mana saja, silakan. Antum serahkan yang pertama enggak masalah. Diserahkan yang kedua pun tidak jadi permasalahan. Boleh, terserah, bebas. Paham ya? Cuman mana yang afdal gitu loh. Sekarang Zaidan antum serahkan Darabani enggak masalah, boleh. Antum serahkan Akram tuh juga enggak masalah, enggak ada khilaf. Cuman permasalahan sekarang mana yang afdal? Mana yang berhak mendapatkan tuh mana gitu loh. Kalau cuman bolehnya, boleh enggak? Boleh, bebas. Antum serahkan Zaidan itu Darabani juga boleh. Darabani wa akramtu Zaidan misalkan. Naam. Atau Zaidan antum serahkan akramtu. Boleh juga. Cuman mana yang afdal, mana yang aula. Paham ya? Sebagian ada yang mengatakan yang aula itu yang dapat adalah Darabani. Kenapa? Karena dia lebih duluan. Amilnya duluan mana sekarang, Darabani dan akramtu? Darabani. Ini alal qaul ya. Ada juga yang mengatakan justru yang berhak itu akramtu. Lah kenapa? Likurbi, dekat dengan Zaid. Paham belum? Paham belum, antum? Ya, karena dekat dengan Zaid sekarang, Darabani dan Akram tuh yang dekat dengan Zaid dekat mana? Akram tuh. Ini alal qaul. Jadi ada dua qaul, ada dua qaul, dua pendapat. Pendapatan pertama, yang afdal, yang aula itu Darabani yang dapat. Kenapa? Karena lebih duluan amilnya. Ya kan? Terus yang satunya bilang, enggak, justru yang berhak itu akrabku, kenapa? Karena dekat dengan Zaid, ini kurbihi. Paham? Kita lihat. Wa innama, dan hanya saja, al khilafu fil aula, perselisihan itu mengenai aula, mana yang aula, mana yang pantas, yang layak diberikan. Paham? Kita lihat. Fakhtarul basriyun, ahlu basrah memilih, i'mal sani li kurbihi, memilih yang kedua ini yang diberikan. Berarti nanti gini, ya kan, darabani wa akramtu Zaidan. Zaidan diberikan yang kedua ini. Ini menurut siapa? Ahlu Basrah. Kenapa li kurbi? Karena lebih dekat. Dekat kan ini? Naam. Wa ikhtaral kufiyun i'mal al-awwal li sabqihi. Dan ahlu Kufah, kufiyun memilih justru yang pertama itu yang diamalkan. Berarti bacanya darabani wa akramtu Zaidun. Zaidun diserahkan yang pertama. Seperti ini. Amnun. Kenapa? Karena lebih duluan. Duluan mana coba? Nah, menurut ahlu Kufah seperti itu. Ewa, cuman sekarang kita bebas dari perselisihan itu bagaimana cara menggunakannya, cara meletakkannya itu bagaimana? Cara istilahnya apa? Memberikan solusi jalan keluarnya itu bagaimana? Kalau dua-duanya boleh-boleh saja. Kita lihat. Fa in a'maltal awwal a'maltas tsani fi dhamiri dzalikal ismil mutanaza' fi. Jika engkau mengamalkan yang pertama, perhatikan baik-baik. Jika kamu memberikan yang pertama, berarti darabani wa akramtu Zaidun, bacanya ya, gini ya. Nah, barakallahu fikum. Ini berarti Zaidun akan memberikan yang pertama ya. Nah, perhatikan baik-baik. A'mal tasani fi dhamiri dzalikal ism mutanaza' fi. Berarti kamu harus mengamalkan yang kedua dengan dhamir kepunyakan isim yang diperselisihkan itu. Apa dhamirnya? Ya cocok Zaidun satu orang akramtu. Domirnya ini jelas Zaid. Darabani wa akramtuhu Zaidun. Oh ya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau seandainya nam dibuang ambil yang pertama dan domir ini dihilangkan la nasabah, niscaya akramtu ini akan menasabkan Zaidan, akramtu Zaidan. Amlum. Jadi antum amalkan yang mana sekarang ini? Yang pertama. Kalau antum ngamalkan yang pertama harus ngasih yang kedua ini biar adil dikasih domir. Domir yang cocok dan sesuai. Akram tuhu, laki-laki bukan akram tuha. Paham belum ini? Cocok enggak? Cocok. Kalau antum akram tuhuma ya keliru. Paham ya? Kecuali kalau nanti mesana seperti na'am barakallahu fikum na'am qama wa qa'ada akhwaka. Na'am qama wa qa'ada akhwaka. Perhatikan baik-baik dengan contoh yang ini soal juga jelas. Qama wa qa'ada akhwata. Apa artinya apa? Telah berdiri dan telah duduk dua saudaramu, ya enggak? Nah, sekarang rebutan. Koma butuh fa'il akhwaka. Qa'ada juga butuh fa'il akhwaka. Nah, sekarang kita amalkan yang pertama. Sudah. Kita kasihkan yang pertama sudah. Nah, terus bagaimana kok qa'ada ini enggak terima kasih? Dhamir yang cocok sama. Akhwaka berapa orang? Qa'ada. Salif. Paham belum ini? Ewa, koma wa qa'ada akhwaka. Dah, enggak ada iskal lagi sudah. Adil sudah. Yang pertama dapat, yang kedua juga dapat. Paham enggak antum? Paham beneran ini loh, enggak sembarangan ini ya. Antum paham? Ewa. Kita lihat di sini. Fatakul koma wa qa'ada akhwaka. Berarti ini yang diamalkan yang mana, akhfajri? Yang pertama. Koma wa qa'ada akhwaka. Ada domir alif itu. Ya enggak? Ya enggak? Ewa na'am. Wa darabani wa akramtuhu Zaidun, berarti yang diamalkan yang mana? Darabani. Yang mana berarti? Istilahnya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Oleh karena itu yang kedua ada dhamir akramtuhu. Paham insyaallah ya? Gamblang insyaallah. Wa darabani wa akramtuhuma akhwaka. Karena akhwaka berapa? Dua orang. Sehingga darabani sudah dapat akhwaka. Tinggal wa akramtu dikasih domain yang cocok akramtuhuma. Masalah ya? Belum teman-teman ada gambaran? Ewa, mudah ini. Wa marra bi wa marartu bihima akhwaka. Akhwaka milik siapa ini? Milik siapa akhwajri? Milik marra yang mana? Marra yang awal. Oleh karena itu marartu yang kedua dikasih domain yang cocok bihima. Mafhum? Naam. Wa Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Ini berarti apa? Berarti antum mengamalkan yang pertama. Jadi ala Muhammadin itu antum kasihkan ke yang pertama, Allahumma salli ala Muhammadin wassalim alaih wa barik alaih, dikasih doa dua-duanya. Bingung enggak? Enggak boleh bingung, mudah bingung gimana? Ini enggak bingung, ini mudah. Antum perhatikan baik-baik. Allahumma salli wassalim wa barik. Ini amil bukan? Tiga amil kan memperebutkan apa? Ala Muhammadin. Jadi perebutkan ala Muhammadin. Nah, kita sekarang berpendapat menurut pendapatnya Basriyun terlebih dahulu. Yaitu yang kita amalkan atau pendapat apa barakallahu fikum, pendapat yang apa kufiyun dulu, yang diamalkan yang pertama dulu. Paham ya? Amalkan pertama berarti apa? Ala Muhammadin dikasihkan mana? Salli. Berarti nanti wassallim alaihi wa barik alaihi, dikasih domain yang cocok. Paham? Bingung? Paham kan? Ya, nah. Sekarang yang kedua, wa in a'malta tsani, jika engkau mengamalkan yang kedua, sekarang yang atau berikan yang kedua, ini maksudnya gini. Ini masih utuh nih ya, belum diamalkan ya. Nah, akhwaka antum kasihkan yang kedua. Terus bagaimana yang pertama kita lihat. Wa in a'malta tsani fa in ihtajal awwal ila marfu'in admarta. Nah, jika engkau mengamalkan yang kedua seperti ini berarti ya. Nah, kemudian jika pertama itu butuh marfu', sekarang kalau mah butuh fa'il enggak? Fa'il marfu' enggak? Ewa, butuh marfu' apa? Admarta. Engkau memberikan dhamir kepadanya. Ya udah, tinggal dikasih alif. Am. Qama wa qa'ada akhwaka. Akhwaka milik qa'ada yang kedua. Mudah kan? Mudah. Taqul qama wa qa'ada akhwaka. Mudah sekali. Wa in ihtaja ila mansubin aw majrur, hadzaftahu kal ayat. Tapi ingat, jika butuhnya itu mansub atau majrur, maka kamu wajib menyembunyikannya atau membuangnya. Ada domir di situ cuma disembuang, disembunyikan. Nah, perhatikan baik-baik dengan contoh yang mansub ya, biar nanti tambah jelas ya. Nah. Daraktu wa darabani akhwaka. Perhatikan ini. Daraktu wa darabani akhwaka. Akhwaka ini musana enggak? Musana. Sekarang akhwaka dimiliki yang pertama dan kedua. Nah. Terus yang pertama bagaimana? Jika yang pertama itu butuh mansub, perhatikan baik-baik. Wa ni taja ila mansubin. Jika yang pertama butuh mansub atau majrur, hadafta. Kamu membuang domirnya. Di sini domirnya. Cuman dibuang, enggak boleh tambahkan. Ya makanya gitu, dibuang. Paham ya? Seperti dalam ayat tadi itu. Dalam ayat tadi mana? Dalam ayat tadi atuni ufriq alaihi kitra. Nah, paham ya? Itu dhamirnya, mana dhamirnya? Aslinya mana aslinya dhamirnya itu? Yang dibuang yang mana yang dibuang? Fajri. Atunihi. Atunihi. Cuman dibuang haknya itu. Karena mansub itu loh. Tapi kalau marfu' bagaimana ya? Nampak, penampakan terjadi kalau marfu'. Oh nah. Penampakan terjadi enggak? Terjadi. Tapi kalau mansub bagaimana? Dibuang. Dibuang ya? Dibuang. Kita lihat. Kalau majrur bagaimana? Sama, kita lihat. Wa qaulika darabtu wa darabani akhwaka. Akhwaka milik yang mana? Bawahan. Di situ milik yang mana? Darabani. Ewa, jelas. Dan darabtu mana dhamirnya? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena mansub. Berikutnya. Wa marattu wa marrabi akhwaka. Akhwaka milik mana? Akhbajri. Marrabi. Paham ya? Adapun marotu yang pertama mana punya dia? Buang takdirnya? Hmm? Marotu bihi atau marotu bihima? Marotu bihima? Musanar sama? Paham belum ini? Ya, itu cuma istilah aja. Aku berjalan bersama keduanya dan aku berjalan bersama dan barakallahu fikum dan telah berjalan bersamaku dua saudaramu itu. Ini cuma contoh aja. Contoh. Contoh ya, namanya contoh ya seperti itu. Nah, paham maksudnya ya? Ini insyaallah paham ya tanazzu' ya. Masalah perselisihan insyaallah paham. Nah, sekarang langsung kita ngambil satu lagi. Karena mudah kita ambil satu lagi. Namun tadi tinggal meninggalkan dua bab, bab ada masalah waqaf, selesai insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah bab ta'ajjub, bab seputar ta'ajjub. Ta'ajjub itu ungkapan nam keheran-heranan atau kagum. Paham ya? Nah, antum kagum atau heran gitu ya. Oleh karena itu Na'am barakallahu fikum. Barang siapa man ra'a syai'an wa huwa muta'ajjibun, dalam keadaan dia itu kagum dengan sesuatu tersebut, maka fal yubarik fi. Maka hendaknya dia mendoakan barakah. Allahumma barik barakallahu fi, atau barakallahu fik, bukan malah wah wah wah wah atau semisalnya, karena khawatir kena ain. Nah, ain itu kita enggak tahu punya atau enggak tahu, itu ujian dari Allah Ta'ala ya. Nah, kalau ada ain dalam keadaan dia melihat sesuatu yang mengagumkan, itu bisa rusak sesuatu yang dilihat itu dengan seizin Allah Ta'ala, karena ain itu benar enggak adanya? Benar. Al-ainu haqqun, ain itu benar adanya. Nah, barakallahu fikum, bahkan sebutkan dalam hadis, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, misalnya ain itulah yang mendahului takdir, tapi enggak ada gitu loh. Semuanya pasti dengan takdir. Paham maksudnya? Kita lihat. Bab ta'ajjub, bab seputar ta'ajjub. Nomor satu bawah itu, at-ta'ajjubu isti'zamun lil muta'ajjib minhu. Ta'ajjub itu adalah isti'zam, itu menganggap sesuatu itu besar atau agung terhadap sesuatu yang dikagumi. Wah, Masya Allah, itu paham ya? Jadi aku melihat sesuatu, oh, Masya Allah, Allahu barik, subhanallah, misalkan. Seperti itu kagum. Ya, Allahu Akbar, termasuk enggak itu? Masuk juga. Paham ya? Cuman di sini nanti ada dua sighah yang penting. Dua bentuk yang diketahkan dengan apa? Sighah ta'ajjub. Ada dua tok. Ma'af'ala sama af'il bihi. Dua itu tok. Ma'af'ala sama af'il bihi. Ma'ahsana Zaidan, alangkah indahnya Zaid. Ahsan bi Zaidin, alangkah indahnya Zaid. Ngerti kan gitu juga? Bukan ahsan bi Zaidin, berbuat baiklah dengan Zaid, bukan. Paham ya? Sighahnya af'il bihi. Nanti akan kita lihat. Kita lihat, waqad yakunu makrunan bijahlin bisabab ta'ajjub. Terkadang teriringi yang namanya kagum itu dengan kebodohan, dia enggak tahu. Nah, karena antum kan kita semuanya semula enggak tahu sesuatu itu, karena orang itu kagum, kaget, kagum terheran-heran itu karena enggak tahu sebabnya. Paham ya? Nah, oleh karena itu ada kaidah apa? Idza dhahara sabab batulal ajab. Idza dhahara sababu batulal ajabu. Apabila sebabnya muncul kok nampak, na barakallahu fikum, tidak jadi kagum lagi. Idza dhahara sababu batulal ajabu. Nah, apabila sebabnya kok nampak, ya enggak jadi kagum lagi. Antum misalkan di pondok pesantren, datang orang baru, baru 2 hari sudah hafal Al-Qur'an. Masya Allah, sebulan sudah hafal Al-Qur'an ya. Baru 2 hari padahal di pondoknya sudah hafal Al-Qur'an. Karena belum tahu sebabnya gitu loh. Setelah ditanya-tanya, antum dari mana? Wah, dulu pernah belajar di Jami'ah Islamiyah 10 tahun. Oh, ternyata. Nah, setelah tahu sebabnya enggak dari kagum itu loh. Orang itu kagum atau tertarik atau istilahnya merasa kagum karena enggak tahu sebabnya gitu loh. Enggak tahu sebabnya. Coba kalau tahu sebabnya misalkan, langsung apa? Batal. Idza dhahara sababu batulal ajabu. Apabila nampak sebabnya, maka hilang pula kekaguman. Orang kagum itu seringnya karena enggak tahu sebabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, waqad yakunu nam lamma kharaja an-nadhairi, tatkala apa, atau lima kharaja an-nadhairi, dan terkadang terjadi disebabkan karena apa, seseorang itu keluar dari kebiasaannya. Biasanya orang hafal Al-Qur'an itu biasanya, nah misalkan normalnya itu sehari bisa satu lembar atau misalkan satu lembar setengah, ini sehari itu bisa 5 lembar misalkan, keluar dari kebiasaan orang itu ya. Akhirnya orang kagum itu loh, karena dia keluar dari kebiasaan yang lainnya itu loh. Jadi kagum itu ada dua kemungkinan. Ima sebab, ima yang pertama sebabnya karena enggak nampak tadi sebabnya, enggak ketahuan sebabnya kenapa. Yang kedua, ima sebabnya apa? Keluar dari kebiasaan yang lainnya. Paham ya? Dua sebab itu. Nah, tapi yang pertama tadi faedahnya tuh yang pertama ya, idza dhahara sababu batulal ajabu. Mafhum insyaallah ya? Aywa na'am barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bi kulli syai'in 'alim. Sedangkan Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, falanya juzu 'alaihi alla ya'lam sababa ma ta'ajjab minhu bal yata'ajjab li khurujihi an nadha'inhi ta'dhiman lahu. Tidak diperkenankan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan ya. Naam, Allah Taala tidak mengetahui sebab sesuatu yang Allah Taala kagum darinya, itu enggak mungkin. Allah Taala mesti tahu. Paham ya? Bahkan Allah Taala ya ta'ajjab, merasa kagum karena orang tersebut keluar dari kebiasaannya. Dan itu pun Allah Taala tahu gitu loh. Karena Allah Taala itu yang menciptakan apa? Yang menciptakan apa? Kekaguman itu sendiri dan juga apa? Yang dikagumi. Maksudnya itu makhluknya itu ciptaan Allah, makhluknya keluar dari kebiasaan itu, perbuatan itu yang membuat kagum itu juga ciptaan Allah Ta'ala. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kita langsung aja baca atasnya. Walahu sighatan, memiliki dua bentuk. Ihdahuma ma'af'ala Zaidan. ihdahuma ma af'ala Zaidan. Ngartikannya na barakallahu fikum dengan apa? Kalau dengan fi'il yang lain. Kalau ini nanti ngartikannya ma af'ala Zaidan tuh alangkah berbuatnya Zaid itu. Jadi kurang tepat ya, kurang bagus. Nahmu ma ahsana Zaidan. Ma ahsana Zaidan, alangkah indahnya Zaid. Oleh karena itu Abdul Aswad Du'ali, Abdul Aswad Ad-Du'ali suatu ketika, na barakallahu fikum, siapa namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali? Siapa namanya? Zalim bin Amr. Zalim bin Amr. Ayo, namanya Zalim. Zalim bin Amr. Abdul Aswad Ad-Du'ali. Suatu ketika, dia lagi duduk-duduk bersama anak perempuannya. Kemudian anak perempuannya melihat ke arah langit. Kok sangat indah sekali. Anak perempuannya keliru mengucapkannya. Ya abati ma'asanu sana. Ma'asanu. Dia bukan ma'asana ngomongnya. Ya abati ma'asanu sana'i. Berarti sifat apa itu? Pertanyaan istifham. Bapaknya bilang nujumuha bintangnya. Anak-anaknya ngomong, pengennya anak itu ngomongnya alangkah indahnya langit ini loh, paham ya? Wahai bapakku alangkah indahnya langit ini. Tapi dia ngomongnya keliru. Padahal bapaknya ahlu nahwi ya, Abdul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian ketika anaknya ngomong, ya abati ma'ahsanu sana, faqala laha nujumuha. Akhirnya bapaknya mengatakan bintangnya. Nah, kemudian anaknya mengatakan qalat, lastu uridu hadha. Aku enggak ingin, enggak mau ini. Wa innama uridu an ata'ajjab min husnis sama. Tapi yang aku inginkan itu, aku ingin kagum dengan apa? Terhadap indahnya langit ini. Akhirnya bapaknya nasihati, yabnati iftahi faki fakuli ma ajmala sama'a. Paham belum? Itu semakna dan itu ya. Kalau enggak salah disebutkan di dalam terjemah-terjemahnya Abdul Aswad Ad-Du'ali, na'am rahmahullah. Jadi, ngam akhirnya bapaknya nasihati, yabnati wahai anak perempuanku, iftahi faki, bukalah mulutmu, fakuli ucapkanlah ma ajmala sama'a. Au ma ahsana sama'a. Karena beda ya nanti. Untuk masalah ini beda ya, kalau antum bacanya keliru, keliru juga penafsirannya dan artinya juga. Nah, ma nah, ma ahsana sama'a ini namanya mata ajubiyah. Paham ya? Fi mahalli rafin mubtada. Jumlah ini khabar. Paham ya? Tapi kalau antum bacanya ma ahsana sama'i namanya istifhamiyah, mubtada, ahsanu khabarnya. Ahsanu mudhaf ilaih. Kalau antum bacanya ma ahsana sama'u namanya ma apa? Manafiyah lam i'rab. Ahsana fi'il madhi sama'u fa'il. Beda semua artinya nanti. Kalau antum ma'asana sama'u, langit ini enggak indah. Kalau antum ma'asana sama'i, apa yang indah langit ini? Tapi kalau ma'asana sama, alangkah indahnya langit ini. Paham ya? Seperti itu. Beda ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ihdahuma salah satu di antara keduanya, ma'af ala Zaidan. Nahmu ma'asana Zaidan. Wa ma'afdalahu wa ma'a'lamahu. Ini contohnya aja ya. Alangkah afdalnya Zaid, alangkah berilmunya Zaid, mafhum. Jadi timbangannya maaf ala, maaf ala. Tinggal dikiaskan saja dengan fi'il-fi'il yang ada. Terus i'rabnya bagaimana? Fama mubtada'un bima'na syai'un 'azimun. Ma itu mubtada, maknanya sesuatu yang agung. Wa af'ala fi'lun madhin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Perhatikan baik-baik ini, menyelisih kaidah-kaidah yang sering kita baca. Nam dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu atau ya'ud ilama takdiruhu apa? Huwa di sini nanti. Jadi di sini na'am ma ahsana sama'a di sini ada dhamir mustatir wujuban. Padahal seringnya huwa itu apa? Seringnya huwa itu jawazan atau wujuban? Jawazan. Nah, ini khusus di sini apa? Wujuban. Dhamirun mustatirun fihi wujuban itu huwa. Jadi dihafal ya, yang ghalibnya dihafal, yang keluar dari ghalib dihafal. Di antaranya ini, kemudian khala ada hasya, ingat-ingat. Khala ada hasya, dhamirun mustatirun fihi wujuban itu huwa. Paham ya? Di sini juga huwa. Paham? Nah, ada pun biasanya jawazan huwa, tapi itu wujuban di sini. Paham sama ya? Ya, na'am. Wal ismul mansub al-muta'ajjab minhu, dan ism yang mansub yang dikagumi darinya, maf'ulun bih, wal jumlatu khabar ma. As-sama'a maf'ul bih. Jumlah as-sana as-sama'a fimah al-rafin khobar dukma. Paham belum? Ewa na'am, seperti itu. Maaf insyaAllah ya? Ewa. Yang terakhir, wasiratu saniyah, bentuk yang kedua, af'il bizaidin. Ini ngartikannya jangan diartikan per fi'ilnya ya, tapi diartikan seperti yang pertama. Alangkah indahnya Zaid. Walaupun bentuknya seperti itu. af'il bi Zaidin, nahmu ahsin bi Zaidin. Jangan ngantuk mengartikan berbuat baiklah dengan Zaid. Berbuat baiklah dengan Zaid keliru. Tapi apa? Alangkah indahnya Zaid. Khusus ini ya, khusus ya. Nam af'il bih. Wa akrim bih. Naam. Alangkah mulianya Zaid. Paham? Alangkah mulianya Zaid. Naam. Terus bagaimana i'rabnya? Af'il, perhatikan. Af'il ini dikatakan naam fa af'il lafdahu lafdul amr. Af'il ini lafadznya lafad amr. Wa ma'nahu at'ajub, mana at'ajub? Maksudnya naam fi'il amr ja'a 'ala sighatil madhi. Paham ya? Naam atau kebalik ya? Fi'lun madhin ja'a 'ala sighatil amr. Dia fi'il madhi datang bentuknya seperti bentuk fi'il amr, mabniun 'ala fathil muqaddar. Mana'a min dhuhuriha? Naam barakallahu fikum maji'uhu 'ala suratil amr. Di bawah itu kita lihat sendiri ya. Naam aslinya akrama atau aslinya ahsana bi Zaidin. Ahsana bi Zaidin yang enggak bagus di situ karena setelahnya jar majrur. Aslinya ahsana Zaidun. Kalau diubah ahsin Zaidun enggak tepat juga. Akhirnya kasih ba ahsin bi Zaidin. Lah terus ba-nya ba apa itu ba-nya Zaidah. Ba-nya ba Zaidah itu ya. Naam barakallahu fikum. Terus Zaidan bagaimana Zaidan i'rabnya? Zaidan dikatakan apa i'rabnya? Fa'ilun apa? Majrurun lafdan marfu'un mahallan itu enggak? Na'am. Zaidinnya itu dia sebagai fa'il. Majrurun lafdan marfu'un mahallan. Ada juga yang mengatakan fa'ilun marfu'un rafi'in dhamma muqaddara ma'na mutawilliya harakatun harakatu harfil jar az-za'id. Tapi ini kepanjangan, langsung aja. Bi Zaidin, Zaidin fa'ilun majrurun lafdan marfu'un mahallan. Paham ya insyaallah ya? Seperti itu. Walaysa fi dhamirun bi Zaid. Naam. Di dalamnya enggak ada dhamir. Ahsin itu enggak ada dhamir di dalamnya. Naam, bi Zaidin fa'ilnya katanya. Bi Zaidin fa'iluh majrurun lafdan marfu'un mahallan. Wa aslu qaulika asal usulnya apa sih? Ahsin bi Zaidin. Ahsana Zaidun, perhatikan aslinya. Ahsana Zaidun fi'il fa'il. Ai sara dha husnin. Maksud Zaid itu menjadi indah. Nahwu awraqa asyjaru. Naam, pohon itu mulai apa? Berdaun. Awraqa asyjaru, pohon itu berdaun, mulai berdaun. Tsumma ghayyarat sighatuhu ila sighatil amr. Kemudian ahsana ini diubah bentuknya menjadi bentuk apa? Amr. Nah, sekarang kalau fi'il amr, ahsin Zaidun, bagus enggak bentuknya? Enggak bagus, sebenarnya ahsin Zaidan aslinya. Kalau benar-benar amr ya, ahsin Zaidan, tapi karena bentuknya jelek, tsumma ghayyarat sighatuhu, naam tsumma ghayyarat sighatuhu ila sighatil amr. Kemudian bentuknya ahsana itu diubah menjadi bentuk amr, ahsin. Faqabuha isnaduhu ila dhahir. Akhirnya isim, akhirnya fi'il amr tersebut, fi'il madhi yang diubah seperti bentuk amr tersebut, jelek ketika disandarkan pada dhahir. Amlum, karena jelek fazidatil ba fil fa'il. Akhirnya tambah ba pada fa'ilnya. Kenapa jelek? Karena enggak cocok lah. Kalau seandainya dia itu fi'il amr yang beneran, nistanya setelahnya mansub. Ahsan Zaidan. Paham ya? Tapi awal mulanya ahsana Zaidun diubah menjadi ahsin Zaidun, enggak cocok, enggak pantas. Dikasih ba Zaidah, ahsin bi Zaidin. Kesimpulannya ada dua timbangan untuk sighah ta'ajjub. Maaf ala sana af'il bihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Latihan bacanya besok lagi insyaallah.